dari kalangan orang-orang pedalaman. Juga barakahikum ya, menjual seorang pembantu kepada orang-orang pedalaman. Ini barakahikum dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada Adabul Mufrad terkait dengan adab yang bisa dipetik darinya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harbin. Qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, an Yahya ibni Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an ibni Amrah, dari Ibnu Amrah. Ibnu Amrah di sini namanya Muhammad Ibnu Abdirrahman. Muhammad Ibnu Abdirrahman Ibnu Harifah. Ibni Harifah. An Amrah, dari Amrah, anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha, bahwasanya Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau memerdekakan budak, budak wanita setelah beliau meninggal ketika sakit. Barakahikum, telah meninggal atau sakit. Fastakat Aisyah, pernah sebuah ketika, suatu ketika Aisyah sakit. Aisyah ini istri Nabi, barakahikum, satu-satunya istri yang masih gadis yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya Aisyah pernah sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz-zub. Maka sebuah kabilah dari saudaranya Aisyah ini menanyakan kepada seorang dokter, yang dokter ini barakafikum dari kalangan Zud. Zud ini orang Sudan atau Hindia, keturunan Sudan atau India. Faqala, maka barakafikum dokter tadi mengatakan, innakum tukhbiruni animra'atin mahsurah, sesungguhnya kalian menghabarkan, sedang menghabarkan kepadaku tentang seorang wanita yang tersihir. Saharatha amatun laha, yang telah disihir oleh budak wanita miliknya. Fa'ukhbirat Aisyatu, maka Aisyah mengkhabarkan, ya, bertanya kepada budak wanita tadi yang menyihir Aisyah. Qalat Aisyah, ya, bertanya, sahartini, kamu telah menyihirku. Faqalat, maka budak tadi yang dipanggil oleh Aisyah, na'am, iya. Faqalat, maka Aisyah bertanya, walima, kenapa? Barakafikum. Kenapa? Maka barakafikum, la tanjina abadan. Aisyah bertanya tadi, kenapa? Dengan itu kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Summa qalat. Barakafikum. Ya. Aisyah kemudian bertanya atau berkata kepada orang-orang yang di sekitar beliau, bi'auha min syarril Arab malakah. Juallah budak wanitaku ini kepada orang-orang pedalaman yang memiliki, ya, sejelek-jelek orang pedalaman. Jadi barakakum, Aisyah ini menginginkan wanita tadi dijual, dijual saja, budak tersebut dijual saja. Barakakum kepada orang-orang pedalaman. Jadi ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakakum. Yang pertama, bolehnya perbudakan dalam Islam. Boleh. Bolehnya perbudakan dalam Islam. Ingat, budak itu bukan pembantu. Bukan, ya, barakafikum, TKW-TKW atau TKI-TKI itu bukan budak. Barakafikum. Jadi, sekali lagi, seperti itu bukan budak. Budak itu barakafikum terkadang tawanan perang. Dan budak itu kadang muslim, kadang kafir. Atau budak itu dia adalah orang yang diambil, diurus, dijadikan budak oleh orang lain, ya. Kemudian dijual lagi kepada orang lain, maka tetap statusnya budak kalau sebelumnya adalah budak. Barakakum. Namun di sana ada keutamaan memerdekakan budak. Ya, di antaranya barakakum akan terhalangi dari neraka setiap tubuh, ya, setiap tubuh, tulang-tulang orang yang memerdekakan budak dikarenakan memerdekakan budak, barakakum, karena kan memerdekakan budak dengan sebab, ya, yang dia lakukan. Ini menunjukkan barakakum memerdekakan budak itu ada keutamaan. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, diambil faedah juga dari hadis ini. Jawaz iktil abdil mamluki ba'da mauti sayyidihi. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan dalam syarah Adabul Mufrad, beliau menyatakan bolehnya memerdekakan budak setelah tuannya meninggal. Jadi tidak harus ketika tuannya hidup, meninggal pun boleh dimerdekakan. Barakallahu. Sebagaimana yang, ya, disebutkan dalam hadis ini, ya, dimerdekakan barakallahu ketika Aisyah sakit atau dijual barakafikum ketika Aisyah sakit barakafikum, kemudian yang sebelumnya padahal, ya, mereka ini atau wanita ini barakafikum ingin merdeka barakafikum, nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, benarnya sebuah sihir. Maksudnya sihir itu benar-benar ada. Bukan yang dimaksud adalah sihir itu boleh. Sihir itu nyata, benar-benar ada. sebagaimana sebelumnya barakallahu'alaikum, ketika Nabi masih hidup, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, suhiro bisababi anna khadiman lahu akhada muston wa musatah. Nabi disihir, tersihir dengan sebab bahwasanya pelayan beliau, ya, pelayan Nabi barakallahu fikum, itu pernah menyisir Nabi, ya, barakallahu fikum, menyisir, kemudian dari rambut Nabi ini disihirkan, ya. Jadi yang namanya sihir itu diantara caranya adalah dengan mengambil bagian tubuh orang yang akan disihir. Ini diantaranya. Oleh karena itu hati-hati, ya, barakofikum, apalagi anak-anak muda, ya, melakukan pacaran kemudian disihir, ya, dari rambutnya atau bagiannya. Bisa juga dengan melalui fotonya, ya, fotonya diambil, disimpan, kemudian disihir darinya. Barakallahu fikum. Atau dari apa yang dia miliki, bajunya, ya, barakallahu fikum. Itu namanya sihir. Maka Nabi barakallahu fikum pernah disihir oleh seseorang, ya, itu seakan-akan Nabi pernah menggauli istrinya. Padahal ketika itu, semenjak kena sihir, belum menggauli. Akhirnya barakallahu fikum, turunlah Nabi, turunlah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian meruqyah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seorang nabi pun pernah kena sihir. Ini semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti wah berarti nabi lengah, lalai. Nabi enggak berzikir. Belum tentu, ya. Sebab orang tersihir itu bukan berarti, ya, dikarenakan dia itu terlalaikan, tapi semata-mata takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Walaupun di sana sebabnya adalah lalai, tidak ada benteng berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan nabi adalah manusia biasa, misluna, seperti kita. Hanya saja beliau adalah rasulun la yukadzab. Seorang rasul, seorang nabi yang tidak boleh didustakan. Ya. Barakallahu fikum. Beliau menikah, beliau buang hajat, beliau juga tidur, ya. Dan beliau juga lapar, makan dan minum. Ya, beliau juga pernah sakit. Beliau manusia seperti kita semua, hanya saja beliau adalah seorang rasul karim. Seorang utusan yang amat mulia. Kemudian disebutkan, ya, barakallahu fikum, Aisyah di sini bertanya, ya, lima, kenapa kamu menyihirku? Itu dikarenakan, ya, merasa aneh, ya, budak kok menyihir tuannya, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, fastak jalatil jariyah wa aradat antaqtula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Budak tadi, budak wanita tadi ingin segera, ya, dan berharap bisa membunuh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa kok ingin membunuh? Litu'taqa, karena ingin dimerdekakan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Namun ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memberikan perlindungan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Dalilun ala anna jazaa'a sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Ya. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Wa annal muntasiro la isma alai, dan sesungguhnya orang yang meminta tolong, yang berhak ditolong, sesungguhnya dia tidak ada dosa padanya. Wal ithmu ala man bada'a bil khata'i wa bis sayyi'ah. Dan yang namanya dosa itu ditanggung oleh orang yang awal kali melakukan kesalahan ya dan melakukan kejelekan. Oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang melakukan kejelekan maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya, amalannya. Kalau orang berbuat baik, maka balasannya akan baik. Berbuat jelek, maka balasannya akan jelek. Namun, barakallahu fikum, terkadang orang awam memandang balasan itu ya ketika dibalas dengan kejelekan, ya, dibalas dengan disakiti. Dia menganggap itu sebuah kesalahan. Ini belum tentu. Misalkan, ya, orang berdakwah, kemudian dicemooh, dipukul. Padahal dakwahnya benar caranya, hikmah, lembut, dengan cara yang tepat, dengan dalil. Kemudian dicemooh, kadang dipukul, kadang diusir. Ini menunjukkan barakallahu fikum, bukan berarti dia itu salah sehingga mendapatkan balasan yang salah. Barakallahu. Ketika dia berbuat baik berupa dakwah kemudian mendapatkan ya cobaan ya gangguan dari umatnya, dari masyarakatnya, maka al-jazaa'u min jinsil amal. Kebaikan yang dia lakukan akan Allah ganti berupa pahala. Ya, yang dia itu bersabar dari gangguan tersebut. Barakatikum. Dan terkadang setelah dia diusir banyak orang yang baru sadar. Ya. Seperti ceritanya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ketika kaumnya didakwai oleh Nabi Yunus alaihissalam tidak mau terima. Kemudian Nabi Yunus barakatikum alaihissalam memberikan ya ancaman kalau tidak nanti kalian akan mendapatkan adab. Namun kesalahan Nabi Yunus alaihissalam barakallahu fikum, beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan belum ada perintah untuk meninggalkan. Ketika turun adab, belum sampai barakallahu fikum, adab turun, kaumnya bertaubat. Ya, barakallahu fikum, bertaubat. Ya. Namun karena kesalahan pribadi, bukan dakwahnya, barakallahu fikum, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau tidur ya di dalam perut ikan. Ya. Barakallahu fikum, akhirnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kembali lagi kepada kaumnya. Barakallahu fikum. Pada hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang menjadi balasan bagi budak wanita tadi ketika menyihir istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Budak wanita tadi akhirnya dijual min syarril Arab, dijual kepada orang-orang Arab pedalaman Barakatuhum, atau yang mereka itu di pegunungan. Dan disebutkan oleh para ulama Barakatuhum bahwasanya orang-orang Arab pedalaman hum ahlul jahl, mereka itu kebanyakannya ya jahil, jahil, bodoh. Kenapa? Libu'dihim an mawatinil ilmi wal ulama. Itu zaman dulu. Adapun sekarang barakallahu, ya karena dakwah sudah tersebar, maka sampai kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, kaku, keras, dikarenakan jauhnya mereka ya dari tempat-tempat ilmu dan jauh dari para ulama. Dikarenakan budak ini akhirnya dijual kepada mereka barakahikum, ya dijual kepada mereka, dan budak tadi akan merasakan bagaimana kerasnya ya tuan dari budak-budak yang ada dari kalangan Arab pedalaman. Maka di sini diambil faedah al-jaza'u min jinsil amal. Sebuah kejelekan akan dibalas dengan kejelekan, sebuah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Terkadang kebaikan atau kejelekan, balasan yang ada itu cepat datangnya, terkadang ditunda nanti di hari kiamat totalnya, di akhirat totalnya. Barakatuhum. Dan di antara karakter orang Arab disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Sa'id Ruslan, wa ba'duhum syarrun min ba'd. Orang-orang Arab pedalaman itu satu dengan yang lainnya sering saling berbuat kejelekan, berbuat kerusuhan. Barakatuhum. Oleh karena itu, ketika kita mencermati sirah nabawiyah, di situ kita akan dapati barakatuhum terkadang disampaikan oleh para ulama bahwasanya Nabi bertemu dengan seorang Arab Badui, Arab pedalaman atau pegunungan. Pernah satu ketika Nabi dicegat. Ya, dicegat, kemudian ditarik selendang beliau, imamah beliau yang ada di leher. Barakatuhum. Dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya minta uang. Dalam keadaan barakatuhum ada bekas, ya, bekas dari ya kerasnya tarikan selendang beliau. Para sahabat ingin memukul. Ya, ingin memukul orang tadi. Dalam keadaan Nabi itu memiliki kekuatan ketika itu. Namun barakatuhum Nabi sangat lembut. Da'uha, biarkan, biarkan. Akhirnya diberi uang. Barakatuhum. Demikian pula hadis tentang seorang yang kencing di dalam masjid. Pernah dengar ya? Nah, itu Arab Badui, pedalaman. Dalam riwayat, ada dua riwayat. Sebelum buang air kecil, dia mengucapkan sebuah ucapan. Ada riwayat lain, setelah buang air kecil, baru mengucapkan. Dia buang air kecil di masjid, barakahikum. Ya. Terus para sahabat menghardik, jangan, jangan. Dalam keadaan sedang buang air kecil. Ketika itu belum keramik, ya. Masih pasir, tanah. Barakatuhum. Nah, Nabi melarang para sahabat untuk menghardik, biarkan dulu. Ternyata di situ para ulama barakafikum mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Pertama dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, orang kalau buang air kecil langsung di stop, berhenti. Atau orang sedang buang air kecil ya, terus berhenti, sedang ya kebelet misalkan, stop. Maka menurut kesehatan barakafikum itu bisa menimbulkan penyakit. Biarkan dulu sampai tuntas. Baru setelah itu Nabi minta air satu ember, kemudian disiramkan. Nah, dari situ juga diambil faedah, di antara menghilangkan najis adalah dengan air. Disiramkan, dan kalau kering, hilang bau, rasa, dan warnanya, maka menjadi suci kembali. Itu kan tanah, mudah daripada keramik. Kalau keramik, di sini, terus disiram, ya tetap ke sana, tidak bisa. Ada sendiri, barakafikum. Dan faedah yang bisa diambil, barakafikum, menunjukkan orang Arab Badui itu keras. Setelah buang air kecil, dihardik, ya, dicemooh, dicela oleh para sahabat, ya, maka barakamikum Nabi barakamikum menasehati, masjid itu adalah tempat untuk zikrullah, beribadah, bukan tempat buang hajat. Itu kan buang air kecilnya di pojok masjid. Maka Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma yarham, yarhamni wa Muhammadan, wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan saya. Jangan rahmati orang lain. Nah, ini menunjukkan kerasnya, kakunya orang-orang pedalaman. Barakallahu. Ini di Arab. Namun di sebuah tempat, terkadang orang yang di dalam-dalam desa-desa itu terkadang lebih santun, ya, daripada orang-orang yang sudah di kota-kota, ya, yang sudah terkena virus pergaulan bebas. Barakafikum. Jadi inti dari hadis ini, barakafikum, adalah bolehnya menjual budak atau pembantu. Dan juga inti dari hadis ini, barakafikum, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dia berbuat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat atom, sekecil butir debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang dia itu berbuat kejelekan, walaupun kecilnya itu sebutir debu, maka dia akan melihat kejelekan, balasannya juga. Barakallahu. Ya, maka dengan ini juga seorang tuan, ya, dia boleh menghukum budaknya. Ya, barakallahu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu wa hadakumullah, barakatuh.